Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Sak derenge kula nyuwun amit cak nggih. Jancuk niku lha napa sih kok dianggap kata kata sing elek lan dianggap sing dosa padahal teng Al-Qur'an lan hadis ku mboten wonten. Kula kula pun semerap nek misi wong niku nggih elek. Mongso garai wong mangkel. Lah niku kan kenapa nggih? Ya, gini, kalau nasnya, nakliyahnya, nanti coba di Quran search ya, kasar misalnya. Dan aku tidak marah kepada hambaku yang berkata kasar, kalau dia dalam keadaan teraniaya. Nah, teraniaya ini kan ada yang instan, ada yang struktural, ada yang panjang. Jadi kalau aku bendino merasa teraniaya terus, akhirnya misa mereka. Kan janji itu biasanya apa kayak kemarahan hati yang murni. No. Ibarat kan janji juga kan budaya khas dari Jawa Timur ya. Nah, janji itu sendiri ada banyak view ya, ada banyak sudut pandang ya. Kalau orang melihat secara formal tok bahwa janji itu sebuah makian, mereka harus belajar ke Surabaya. Justru kemesraannya itu keluar dengan kata-kata itu. Jadi tidak pasti matian. Tapi tidak berarti terus Anda mengada-adakan danjuk demi kemesraan. Yo, nek metu spontan ya spontan tidak masalah. Jadi misalnya aku kepetuk awakmu mosok, ya Allah ya apa kabarmu subhanallah ya gak cocok lah ya. Kok gak tau ketok cok, kancok lah ngomong ya. Belum maksudku. Nah, orang-orang kalau ingin menilai itu tolong rasakan dulu budaya Jawa Timur, budaya Surabaya, budaya Jombang kan gitu. Nanti baru Anda bisa menilai. Itu bukan makian sama sekali, itu kemesraan luar biasa. Yes. Seandainya kan kata seandainya dulu jancuk ditanamkan dengan kata yang baik, insya Allah sekarang dikenal dengan yang kata baik. Loh ya. Enggak, jancuk itu jelek atau baik kan enggak ada rumusnya. Itu kan anggapan orang bahwa jancuk itu jelek. Karena orang ngertinya itu kalau di Batak mukimai, cukimai, ngono kata dikene tancuk. Gitu kan? Kalau fuck your mother ngono kata, motherfucker ngono kata. Itu beda kalau Jawa Timur sudah lain, artinya sudah lain sama sekali di sini sudah terbalik. Itu sudah terbalik. Di Jogja itu yang sopan yang Jawa agak lebih klasik itu justru kalau sama orang tuanya tidak boso mas, kalau sama temannya malah boso kromo inggil. Jadi dalam kebudayaan ada kemungkinan dinamika seperti itu. Kita ngelihatnya harus sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, jangan dilihat secara sepenggal itu ya mas ya. Tapi ojo terus digai-gai lho rek, ojo digai-gai. Kadang-kadang kalimat thayyibah ya gak cocok. Misalnya ini kan mangan di endi anu cak ten kekil mriku subhanallah ngono ya. Kan kira-kira mangkal taga. Taga nek ngono. Oh mangan kekil kok subhanallah iki karepe ya apa? Kaya nek di TV kok wawancaran di dalan pas ono apa, bapak dari mana ini ikut 212 dari Magelang. Luar biasa dari Magelang. Dari Magelang kok luar biasa iki lho. Apa ngono sing luar biasa? Itu kan semua tergantung ya dulu ala illati ini ya Dik ya. Makanya malam hari ini saya mohon dengan sangat Bapak-bapak yang mendengarkan lewat siaran-siaran, Anda tidak bisa merasakan nuansa kemesraan di makiyahan seperti ini, sehingga kalau nanti Anda berjarak dari sini, mungkin ada satu dua kata yang Anda menjadi tidak paham dan mengecam. Misalnya di salah satu siaran televisi kan ada yang marah. Pengajian kok kayak gitu? Itu kan terus arek-arek jawab loh sengarani pengajian situ mau nunggu menek blimbing kok kan ngomong gitu apa tuh ya tapi kiai jangan gitu dong masa kiai gini loh sing kiai sinten mau nunggu cak nun kok. Jadikan orang itu sibuk sama prasangkanya sendiri, betul enggak? Sengarani kiai karena aku tadi ulama pian-pian tadi ulama aku lah ngono sih. Lah iya kan kedian aku mek kancamu mekan jelas to. Mosok gak oleh. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu, saya Andi, saya asli Madura, jadi dari Madura tadi langsung ke sini. Yang ini pertanyaan terserah ya. Masalah agama juga enggak apa-apa ya. Memang. Iya, yes, enggak apa-apa iya. Karena agama itu bukan masalah. Iya. Itu masalah agama. Ini gini ya, Nun. Apa? Saya sebelum dilahirkan di dunia ini, waktu posisi saya istilahnya meninggal, belum dilahirkan. Saya dalam kandungan itu kan belum mengenal yang namanya agama. Pasti itu, semua juga begitu pasti, sudah pasti. Nah, setelah kita dilahirkan di dunia, itu baru kita dikenalkan sama yang namanya agama. Agama Islam, Kristen, dan semua agama yang lain. Yang agamanya umat Islam. Lu cari podo. Cuman keluarga saya itu, apa ya, istilahnya berbedalah sama kebanyakan umat Islam yang lain. Gitu. Saya mulai kecil sampai SMA, saya dididik untuk melakukan hal-hal yang benar-benar agama, suruh sholat, suruh apa aja yang dikerjakan dalam agama. Cuman saya semenjak masuk kuliah, setelah dilepas sama keluarga saya baru dikasih tahu kalau sebenarnya sholat dalam agama Islam itu yang lima waktu itu cuman sholat permohonan. Jadi kita hidup di dunia ini kalau bisa sholat itu yang perbuatan. Gitu, karena setiap bacaan di sholat itu juga apa ya, istilahnya permohonan semua gitu. Dan di Al-Quran juga tidak dijelaskan sholat yang bagaimana yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah sholat pak. Iya. Nah, boleh alasan kayak sembahyang. Yang saya tidak masalah. Yang saya mau tanyakan kau itu. Katimun rokok ya katik kan gua alasan. Iya. Pak. Iya benar. Karena Allah menciptakan manusia itu kan setelah menciptakan manusia dia bersembunyi di atas aras yang tidak jauh dari urat nadi kita dan ya. Kita ibadahnya memang harus mencari itu. Pertanyaannya agak apa itu? Sholat yang baik itu memang yang perbuatan atau yang permohonan itu? Ya karo. Gitu. Mohon penjelasannya. Lah iya kon ngomong gak kok lakoni. Kok lakoni gak ngomong ya kon rabi yang penting bukan kata-kata dek kita berbuat. Terus ini wis gak ngomong blas karo bojomu gitu. Pesan orang tua itu cuma satu dalam hidup ini Janus. Untuk apa manusia itu jangan sampai nyakitin hati orang lain. Itu aja pesan ya, wis, dari okay. Ibu saya. Kita jawab langsung ya dek ya. Jadi ada begitu banyak pertentangan dari atau di antara kata-katamu sendiri. Ya, yang pertama kamu bilang berarti bagi saya gak semua agama itu sama. Satu. Tiba-tiba ngomong tapi saya bersyukur dilahirkan dari orang tua yang Islam jare podo. Oke. Saya enggak ngomong semua agama itu tidak sama. Semua agama itu sama. Lah iya. Jare semua agama sama. Tapi kon bersyukur dilahirkan sebagai dari orang tua Islam. Nek kabeh podo agama, lha apa kon kate bersyukur Islam barang. Ya apa sih? Mulane nek saranku mbok dijajal, dikelilingi. Ala tak Katolik dulu. Ala tak Buddha rek, rong-rong bulan gitu. Ya, gak apa-apa sak karepmu. Manusia bebas, gitu ya. Siji. Nomor loro. Saya diajari oleh orang tua saya yang benar-benar agama, ngono toh? Maksudmu sing benar-benar agama iku katamu salat gitu kan? Oh ngono. Dadi wong ngoyo iku dudu agama. Lah iya. Terus awakmu ngomong, setelah saya lahir di dunia umur berapa baru saya diperkenalkan pada agama. Jadi kamu baru tahu agama. Ngono. Jadi agama iku ini dicekel tak kita kayak checkpoint nih. Jadi Islam itu mulai kapan? Islam itu dicipta apa? Ada setelah Nabi Muhammad dilantik. Oke, jadi Nabi Muhammad di iki jangan enggak usah, ini bukan essay, ini checkpoint. Jadi Islam dimulai, Islam itu lahir ketika mulai Nabi Muhammad dilantik. Iya, dilantik. Oke. Jadi sebelum dilantik Nabi Muhammad kafir. Belum punya agama. Lah ya kafir. Iya, benar, iya kafir. Kok ruwet kan. Jadi bapaknya Nabi Muhammad sama ibunya Nabi Muhammad itu kawin secara Islam enggak? Tidak. Berarti Nabi Muhammad anak jadah. Iya. Anak hasil perzinahan. Enggak. Lah kok enggak? Karena menurut saya apa ya? Nah, jadi yang salah duduk informasi ini tapi pikiranmu. Jaremu Islam mulai Nabi Muhammad dilantik mulai ikra. Berarti Nabi Muhammad sebelum ikra umur 40 iku kafir. Bapak ibune biyen kawinnya secara zina, berarti Nabi Muhammad anak perzinahan. Demikian juga Nabi Isa, Nabi Musa kabeh anak zina, kabeh anak jatah kabeh. Tak kandakno kon Nabi Musa. Musa sampean diarani ana arek Madura ngarani sampean anak jatah. Tak lapurno kon dulunge. Dadi iki sapa ustade sing muru ikon iku lho sapa? Kiai ndi sing muru ikon Islam dimulai teko ikra iku lho. He? Ya apa kon iku? Oh dadi Nabi Musa? Lah iya. Dadi nabi-nabi sadurunge Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun itu kafir. Ngono. Bukan kafir, Dik. Dia ada kitab-kitabnya sendiri, kayak Taurat. Oh, agama sendiri. Lain. Oh, jadi Gusti Allah ya agama macam-macam. Ya apa kan itu? Jadi ini, aku Gusti Allah ya. Iki Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Ya. Saya kontak gawin agama. Jenenge Yahudi. Saya Isa kontak gawani agama jenenge Nasrani. Sampai kontak kaya agama jenenge Majusi. Terus mat kontak kaya Islam ya. Tapi sepurane ya sing kontak kaya emang gak terima, sing tak terima Muhammad tok ngono. Iki Gusti Allah capo apa koyo ngono iki. Te dhewe mar ngono gak diterima. Iku sing gendeng Gusti Allah takon. Este. Ya enggak dong, masa Allah bikin banyak agama. Allah satu ya bikin satu dong. Yes ya. Wis enggak titik ya. Terus dipikir lagi nanti. Dipikir lagi. Oke. Okay. Isek tapi ngene. Tapi tak dudu isek ngene rek. Sing gurung tak tahu tak omongno nang awakmu ya. Ngene. Saiki tak jajal meneh sing luwih gampang. Kon nek Maulid Nabi biasa wulan apa? Eh? Oke, okay, ini sepengetahuanmu uang maulitan bulan apa? Titik mikrofonnya. Ini untuk pengetahuan bersama. Bulan enggak. Apa sebabnya kan enggak maulitan? Nah, karena itu tradisi. Tradisi. Karena tradisi. Ya. Kan dhewe nduwe ulang tahun ta gak? Punya. Kan gak tau iling ulang tahunmu? Iling. Lah kok kan ulang tahun Kanjeng Nabi kan gak iling? Penting di Kanjeng Nabi ta raimu. Ya. Lah ya mau itu kan sopan santun dan kehormatan. Wis, tapi pertanyaan iki ya rek ya. Tapi pertanyaan ngene, Maulid Nabi wulan apa? Ayo arek sing wis krungu. Maulid Nabi bulan apa? Anak sing jawab mulut, anak sing jawab Ramadan. Wis, dirungokno Pak, iki kunci-kunci tok ae. Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Jelas? Karena 17 Ramadan itulah dimulai dia menjadi nabi dengan ikra bismirabbikalladzi khalaq. Jadi maulid nabi itu sama dengan nuzulul Quran. Nek bulan maulid Rabiul Awal tanggal 12 itu maulid Muhammad, bukan maulid nabi. Jelas ya? Jadi mulai menendek kampungmu maulidan pas Ramadan. Cek diuring-uring kon karo kepala takmu mujukan. Ayo. Pak nek niku senes maulid nabi, Pak niku maulid Muhammad bin Abdullah. Nek maulid nabi itu berarti momentumnya adalah ikra bismirabbikalladzi khalaq. Jelas tak gak? Jelas tak gak? Ngono lho. Wes, terakhir tak lambai meneh, gak apa-apa. Indah, ini untuk pelajaran bersama. Oh, jadi Islam itu datang belakangan. Islam itu datang belakangan. Kalau kon, setahu saya, setahu kamu, iya. Terus kamu setuju sama pengetahuan kamu itu? Makanya saya mencari. Lah, jadi ketika Nabi Adam jadi khalifah itu dalam rangka Islam atau bukan? Menuju Islam. Kalau cik suwene. Kalau OTW. Kalau ya, Nabi Adam apa-apa. Itu tidak ada, kan pastinya manusia ini tidak ada. Agama iku rek. Iki ngene, wis ngetak shortcut ae ya, tak bungkel ya. Agama Islam itu tidak dimulai dari ikra. Agama sejenisnya agama itu apa? Sistem nilai supaya kamu melakukan sesuatu agar sampai ke Allah kembali, kan gitu. Jadi nek wititan mesti tutup. Wititan taat 100%. Tanah tutup. Teknologi ini semua kembali kepada Allah karena tidak mungkin teknologi jadi kalau tidak taat kepada hukum alam. Dan hukum alam itulah syariat Allah. Tidak ada listrik menyala kalau tidak taat kepada hukum fisika. Betul enggak? Ya. Jadi Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah yang akan kembali kepada Allah. That is Islam. Game awakmu tok, game aku tok, yo wit-witan, yo segoro, yo daratan, ya alam semesta, bintang-bintang, semua kembali ilaihi rojiun. Ya, karena saya juga percaya kan, karena manusia itu diciptakan dari Nurullah sama Nur Muhammad. Ya oke, ojo tiba. Aku mek kepengin ngomong situ iki. Jadi Islam bahkan tidak dimulai dari Iqra. Bahkan tidak dimulai dari Nabi Adam. Begitu Allah bilang kun, maka berlangsunglah Islam sejak itu. Yaitu organisme alam. Metabolisme alam, ya, tersusunnya adonan-adonan alam, itulah Islam. Jadi kalau kayak itu, arti Islam sesungguhnya itu apa? Arti Islam adalah semua proses yang memungkinkan dia kembali kepada Allah, tauhid. Ya, yes ya, yes ya cukup ya. Jadi rek, terakhir enggak, ini bukan saya ngurusin dia, saya ngasih tahu anda semua. Jadi mas. Kun fayakun itu menurut pemahaman bahasa bukan jadi maka bukan jadilah, kalau jadilah wis dadi. Ini sedang berlangsung. Fayakun bukan fakana. Nek fakun fakana. Jadi maka jadilah. Itu fakana bahasa Arabnya. Tapi gak fayakun itu present continuous tense. Understand? Yeah. Nah, bisa. Jadi dia sudah. Jadi awakmu dewe iki adalah pegawainya Allah yang sedang melangsungkan Islam sama dengan air turun ke bawah karena taat gravitasi. Pesawat harus punya sayap karena dia harus mengolah apa namanya navigasi di tengah tarikan-tarikan gravitasi. Semua itu dalam rangka selamat di depan Allah, kan begitu? Jadi Islam itu apa saja, tidak hanya manusia. Rumah sama malaikat tidak menjalankan Islam. Semua menjalankan Islam. Semua menjalankan Islam. Islam sudah dimulai sejak kun. Begitu kun, Allah gawe Islam kok. Dan sekarang itu baru hari ke-6. Lajarin 6 dino toh. 6 dino ini Gusti Allah, ya gak kaya 6 dino dewe. Mungkin hari ke-6. Dan aku ndonga ya Allah, moga-moga di hari ke-2. Di suwe gitu. Moga-moga loh, gini ya gak roh. Gitu loh. Jadi sedang berlangsung. Jadi kamu nanyain kayak apapun tidak ada masalah, asal diterima kembali oleh Allah, kan itu cuman. Oh iki arek nakal biyen sik nek apa-apa kene mlebu ngono paling kok. Sik apa-apa iki kakean micin arek iki. Jarene iku mang. Kelegen. Oke, yang kedua. Yang untuk pertanyaan yang tadi itu salat yang sebenarnya itu salat yang bagaimana? Karena dalam Islam itu kan tidak jelas, dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan kalau salatnya itu yang salat lima waktu itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Terus maksudmu Quran tuh maksudmu kayak buku manual ngono. Wahai manusia, salatlah lima kali, wudu dulu dimulai dari kemu. Kemudian mengusap lubang hidungmu ngono tak karepmu. Kita salat lima waktu itu karena Allah nyuruh salat. Terus ya apa salate? Muhammad mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, Gusti Allah sing ngongkon. Terus kaya aku ngene lho, Rek. Ngono lho. Kaya aku ngene iki lho. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembayanglah seperti kamu melihat saya salat. Wis cukup. Lho nek kamu gak sembayang, gak usah sembayang, gak masalah. Masalahmu karo Gusti Allah gak karo aku. Dan gak usah sembahyang gak apa-apa. Awamu kafir, aku gak masalah. Tetap tak cintai. Kan. Gak ada masalah. Gitu loh. Cuman macam-macam cerita. Loh dok. Micinnya kok tambah didik. Gara-gara. Siap tepuk tangan untuk anak kita Madura. Yuk waktunya kita mendesak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Jubri Danun dari Aluha Waru. Mau jangan takut limang pertanyaan cak krono kondisi koyok ini aku takut siji aja Nun. Tapi jawabannya cak ini perlu mungkin dibutuhkan kedewasaan sosok Cak Nur dalam bersikap dan berpikir. Nek jari arek nom-nom katakan dengan jujur meskipun itu Mbak Yu sing jawab Cak Nur. Ngeten ya Nur, seringkali awak iki ngrungokno dakwah sampean, seringkali awak iki ngrungokno tauziah sampean, buka iku nang online, buka iku kopi darat. Di mana Cak Nur ini seringkali mengajak audiens, mengajak jamaah untuk selalu proaktif. Cak Nur senantiasa minta feedback atau timbal balik sehingga terjadi komunikasi dua arah. Nyun sewu nek jari wong Surabaya Cak Nun sampaikan rek materi apa sing tak sampekno iki tauziah apa sing tak sampekno iki tolong aja diemplok mentah yo ayo sing kerane nek ana sing kurang pernah yo ayo dipernano nek ana sing kurang yo ayo ditata bareng ini menurut saya Cak Nun mempunyai nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa nggih saestu mudah-mudahan ini tidak menjadikan sombong Cak Nun ya bener. Karena kalau nyun sewu di dunia usaha kerja yang pernah saya pelajari, Cak Nur telah menerapkan konsep-konsep open management dalam suatu perusahaan. Maksudnya ngene Cak Nur. Ngapunten Cak Nur ya, sampean mencap-mencep aja. Ngene Cak Nur pertanyaannya Cak Nur biar singkat. Iya. Cak Nur jujur aja Cak Nur. Saya selaku sebagai tauladan untuk Cak Nur, saya sebentar. Cak Nun adalah tauladan bagi saya dan mungkin juga dulur-dulur mafia semua. Maima. Wis lah, kok kacek titik ayo kon permasalahan noe. Sing penting atine nggih. Pernahkah Cak Nur di suatu ketika Cak Nur seringkali dakwah yamono yamini awan isuk bengi sore puluhan tahun. Pernahkah di suatu ketika karena kehebatan sosok Cak Nur ada suatu jamaah yang memberikan feedback kepada Cak Nur dan Cak Nur mengakui bahwasanya apa sing disampaikan oleh iki bener adanya dan ilmu ini belum pernah saya terima dan Cak Nur dengan legowonya, Cak Nur dengan rendah hatinya mau menerima itu. Pernahkah hal itu dilakukan sosok Cak Nur selama ini? Karena nyun sewu Cak Nur, ini mengandung suatu nilai edukasi bagi kami. Dulur-dulur kabeh sing merasa terwakili juga. Karena apa? Nyun sewu Cak Nur. Cak Nur. Nggih dulur. Cak Nur sosok budayawan yang sangat luar biasa. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual Cak Nur itu luar biasa. Tapi Cak Nur mau menerima Mas Ian. Itu yang saya tanyakan Cak Nur. Mohon dijawab dengan apa? Okay. Terima kasih. Ngene ya Rek ya. Kalau bikin makanan itu harus match satu sama lain. Jadi nek wong saiki sayur apa kerupuke sing ya apa iku ana kerupuk sing gak cocok karo sayure ya ana ya Pak ya. Kerupuke macam-macam, sambel yang ngono, sambel mulai 6 likur macam karena beda. Sayur ini butuh sambel korek, sayur ini butuh sambel bawang, kecap sak piturute. Jadi kalau sampean ngomong satu rangkaian nek iso itu konsisten satu sama lain. Jadi sampean ngomong aku budayawan tapi sampean ngarannya aku berdakwah karo bertausiah. Nek budayawan itu gak berdakwah kan dari ngasih tausiah gitu rek itu loh. Jadi wong-wong itu yang ngono karepe iku aku sing jenenge dakwahku Agus Kondro aku gak berdakwah rek. Aku gak berdakwah. Wong kon artine dakwah ya gak kok pratekno kok. Dakwah itu kan nyeluk rek. Nyeluk rek. Nyeluk. Kalau mendukur doa nek horizontal dakwah. Kata-katanya sama. Dal sama Ain sama Hamzah itu. Nek tausiah dat tapi es tausiah dari kata wasiah. Jadi itu uang kayak tausiah itu orang yang berpesan menjelang matinya. Gitu ya, oke. Terus gini pertanyaannya adalah opo aku gelem ngakoni opo sing diomong arek-arek sing aku gurung ruh. Kan tak kandani yo. Aku gak tahu gak tahu usia, aku gak tahu berdakwah. Yang saya omongkan adalah yang saya serap dari mereka. Jadi saat durungnya aku ngomong, aku tak rasa no si arek-arek kita woco si njerune. Ah, terus tak omong no. Jadi yang saya omongkan adalah omongan mereka semua sesungguhnya. Cuman mereka malas menggali dari pikiran dan hati mereka. Aku sing duduk, aku sing ngekek no. Ya salah iku gak masalah, nek upama aku salah kok elingno aku yo gak masalah. Cuman sampai hari ini aku cek iso mbantah ngono lho masalah. Jadi tapi saya dengan senang hati gak masalah. Menungso salah masuk hina ya gak salah kok. Salah itu biasa wong menungso kok gitu. Dan terakhir sekali ojo menteladani aku juga. Nek kate delok teladan sing sempurna ya Kanjeng Nabi aja aku awakmu nek kate teladane aku kan berdasar apa? Wong kon guru aku kon lho aku nek ndek omah lapo jam 6 esuk jam 5 lek gak ero teladan apa kon? Wong kon gak ero uripku. Kon kok teladane aku temen kon mbembet dhewe kon. Kon sik tau korah-korah kon. Aku sik korah-korah, aku sik umbah-umbah, cuman gak lumah-lumah ngono ae. Gantian nek soal iku. Wah. Are iki ngene rek ya. Tapi matur nuwun, itu pertanyaan Anda lahir dari sebuah spektrum kemuliaan dan ilmu yang tinggi. Terima kasih ya. Mas yo, awakmu beda non N karo R si angel wis gak masalah. Wis gak masalah lah. Ya, oke berikutnya Mas. Yo, wis berikutnya masih ada. Nggih. Pak, saya Frans dari Angkasa Pura Titil. Selamat malam, Pak Yono. Saya mau bertanya singkat aja, cuma dua pertanyaan. Yang satu adalah penginjil. Sebentar. Jadi kan ayah saya seorang penginjil dan seorang mu'alaf. Dia pernah bertanya sebelum dia masuk Islam. Yang dia bertanya sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Allah Maha Menciptakan dan Allah Maha Kuat. Pertanyaannya adalah, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat? Satu. Terus yang kedua tadi Cak Nun kan bilang bahwa soal Iko, bahwa agama-agama mau menyebut Tuhan mereka dengan sebutan apapun itu, yang penting Iko. Yang saya tanyakan adalah, apakah bisa kita itu manunggal dengan Allah, atau nyawiji, tauhid, apapun istilahnya, tanpa melalui Islam, Cak. Dan semua yang ada dalam proses Islam itu sendiri. Bisa gak, Cak? Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang dia tidak bisa mengangkatnya? Ya, jadi dia sendiri iso tak nggih Gusti Allah sing luwih gedhe tenggane dhewe ngono karep. Kayak gitu Pak pertanyaan. Terus nama mikir ngono iku cek gendeng kan. Ya, bilang sama Bapak ya, bilang sama Bapak, tafakkaru anil khalqi wala tatafakkaru anil khaliq. Fikirkan makhlukku, jangan fikirkan aku. Jadi kalau sama Tuhan cinta aja, jangan direka-reka Tuhan gini-gini kecuali untuk cinta. Tapi kalau kamu mencari kebenaran objektif tentang Tuhan, no way. Kamu lebih baik tidak tahu Tuhan daripada kamu tahu Tuhan. Dan pikiranmu akan terbakar dan akan ambrol seluruh hidupmu. Kamu tidak akan mampu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadribuha linnas la'allakum. Kalau aku menimpakan Al-Quran ini, Al-Quran loh, gurung Gusti Allah dewe, aku timpakan kepada gunung, maka gunung akan lari terbirit-birit karena ketakutan kepada yang memiliki Quran. Jadi nek kanker kan gak duwe gawe ngobati penen kanker. Wacan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin khasyi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha linnas la lam yatafakkarun. Gunung mingkup, gunung dipicus ilang apa meneh nek kanker ngono ya. Siap, Kak. Ngono ya. Ya. Terus ndangak on iki ya sampean dhewe lho niki, ngono ya. Terlalu romantis bapakmu. Mesra sama Allah ya, itu mesra saja. Itu saya tahu 5 tahun yang lalu, Cak. Sampai sekarang saya enggak tahu dapat jawabannya. Ya iya ya. Yuk, jangan dipikirkan itu enggak. Karena pikiranmu tidak bisa menemukan logikanya. Tidak, sistem nilai yang kamu sama Allah dibatasi. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lam nafil bahru qabla an tafata kalimatu rabbi walau jinna bimitlihi madada. Gak apal. Takbir. Tak balik ping 33 ya. Jadikan je. Apa andaikan air dari seluruh lautan dipakai untuk menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka akan kering itu laut. Meskipun dituangi lagi air lagi, tapi akan kering untuk menuliskan ilmu Allah. Kan sudah cukup untuk memberitahukan kepada kita bahwa kamu jangan mengejar Allah dengan logika. Matek dhewe kon. Iya gak iso. Kejarlah dengan cinta. Karena dia menciptakan kita itu asal-usulnya cinta. Kalau memang mereka cinta kepadaku, ya Muhammad bilang suruh ikuti kamu. Karena kamu yang tahu jalannya untuk menuju aku. Barang siapa ingin bertatapan wajah denganku, barang siapa yang memang benar-benar mencintaiku, kata Allah, Muhammad suruh ikut kamu. Karena kamu yang tahu jalannya. Dan urusannya cinta. Gitu loh, cinta bukan pemahaman. Gak bisa. Ya, yang nomor dua tadi. Tadi kan bilang bahwa orang-orang dari agama lain itu, Hindu, Buddha itu boleh memanggil Tuhan mereka dengan sebutan apapun, seperti Iko. Nah itu apakah orang itu bisa bermanunggal atau bertauhid kepada Allah itu tanpa melalui Islam dan yang ada dalam Islam itu sendiri? Yang Anda maksud Islam itu yang mana? Islam itu ya semuanya Pak, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Apakah sekarang itu? kalau ada ayam notol-notol itu termasuk Islam enggak? Islam? Lah iya. Dan jawab itu. Berarti semua agama Islam semua dong Pak sebenarnya? Yang dimaksud agama itu apa? Agama itu artinya inna dina indallah lisan, itu artinya cara tunduk kepada Allah adalah bukan institusi, bukan nomenklatur, tapi sistem, program, visi misi, untuk supaya, jadi cara untuk tunduk kepada Allah adalah melakukan penyelamatan kepada sesama manusia dan alam semesta, rahmatan lil alamin. Selama kamu menyelamatkan, Islam artinya menyelamatkan, parameter selamatnya adalah sampai kepada Allah lagi. Kon nek gak tutup Allah kate nang ndi kon? Ka ono nggon kos liyane kok. Kon nang Mars teke Gusti Allah. Kon nang galaksi kono teke Gusti Allah kabeh kate mlayu nang ndi kon bolos gak iso kon. Gak iso. Mek milih loro kon tetep ya. Apa hasil tuh makna makhluk? Aku ternyata apalah ayat akhir. Sepurane ya, rek. Ya aku selama itu. Sepurane aku selama itu tuh menyamar diri aku. Apa hasil tuh makna makhluk? Naku ma apa tahu anakku milenial tur jauh. Anggitmu aku gawe kon karu alam iki dulinan tayo apa? Ngunu Gusti Allah. Aku nak tak terjemah no jorom Surabaya. Apa kasih tu makna makhluk anakku abatan anggit mu aku nggak dapur mu gue dulinan tak, ngono, gue ayat itu. Wa anakku milai nalatur jaun dan rumah samu kan kata balik nang dina gak nang aku. Ayah, dolek enggan kan lihat nih. Gak ono enggan sing duduk takku, gak ono waktu sing duduk takku. Gitu loh. Wa ilaina la turja nanggitmu kon iso bali nang dine gak nanggon mulane ta rinio ya apa carane cek tak trimo aja nglakoni iki aja nglakoni iku lakonono iko karo iko cek kon tak trimo gitu lho ngono lho mek ngono tho soalé gak nanggon liyane masalah terakhir mulane kaya aja urip ndek dunya sebagai iki kaya kon maraton lho Dik startnya itu dunya. Ya runway, runway. Runway-nya dunia. Nek kon keliru seret, ya dah. Ya. Jadi dunia bukan tempat membangun. Warna diterus, no. Awakmu itu duduk penduduk asli kene. Nabi Adam itu bukan penduduk bumi. Dia itu melakukan kesalahan akhirnya dihukum di bumi kan gitu. Kan gitu. Nah awak dhewe melok dihukum dek kene. Kita akan kembali ke kampung mulane mudik itu artinya latihan balik ke kampung yang asli dan itu tidak di bumi. Bumi ini hanya bagian yang terendah dan yang paling tidak indah dari surga. Bukan bumi ndek dhewe ndek swarga dhewe enggak. Ini bagian dari surga dan neraka. Gitu loh, ono kesawapan swarga ono kesawapan neraka. Jadi ini menjadi satu dengan surga. Dunia itu bagian dari akhirat ngono rek. Duduk dunia dhewe akhirat dhewe. Kon anggitmu iso leren, kon iso bolos, begitu mati mari ngono. Gak iso anggitmu. Gus dure ngenteni sampai saiki ya. Anggitmu nek wis mati terus wis ngono. Lho, jek urusan endi arek emang jare rok cep jalan mungkar nakir. Endi arek emang ngono. Jek urusan kon. Jek ditarap jek diiki. Rumangsamu wis ngono nek wis mati. Oh, gak iso bolos, gak iso pensiun dini gak iso. Jek kudu terus engko rokib atit marungunu malik riduan. Oh, jek urus urusan jeneng iki. Mulane ayo take off-nya ini sing bener. Nek kon take off-mu gak bener, engko tutuke mesti gak bener. Ngono ya. Gitu ya, Dik ya. Ini start-nya sekarang ini. Ngono ya, Dik ya. Jelas ya? Muga-muga ya. Cek kurang jelas. Sing kedua. Jelas sebenarnya, cuman maksudnya itu apakah seorang itu harus mengucapkan syahadat dulu ketika dia itu bisa bermanunggal kepada Allah ataukah dia tetap di Hindunya sehingga dia bisa bermanunggal kepada Allah. Ngene, mikire semacam-macam. Asline ngene. Terserah sing duwe lah. Bah syahadat bagak syahadat nek sing nek Gusti Allah nrimo ya diterima nek gak ya gak. Kon nak kandhani ya. Kon mlebu swarga aja rumahsamu bro kelakuan apik. Kon mlebu neraka aja rumahsamu mergo kelakuan melek. Kon tak kandhani rahasia atine Gusti Allah. Aku iki nglebokno kon disuruh mergo aku iki tresno karo kon. Itu asline ngono iku. Sakarep-karepku. Gitu loh. Wis aku anggitmu ngitung ta? Ngitung ta? Dosamu pira, pahalamu pira? Gak ngitung aku. Angger kon gak ngitung nyetang kon gak tak hitung. Kon ngitung iki. Dididik ngitung pahala, pahala, pahala bendino. Tak hitung dhewe lho kon kok ngono. Kagak ngitung wong. sholat duha pahalanya segini segini segini. Dolek bati ya wong-wong itu. Gitu mboten. Sholat di raudhah pahalanya segini gini gini gini gini gini. Yo toh. Gitu loh. Nek kon ngitung Allah mengatakan Allah tu hasibni wala uhasibtum. Wis kono jadi ngitung-ngitung pahalaku ta. Kon gak percaya tane aku cinta karo kon. Kon gak percaya aku iki maha dermawan. Kon kok util temen nek karo aku. Nggih ta mboten? Kok ci oleh ngocek karo aku, nggih mboten? Ngocek ya jenenge ya. Nggih. Aku maha dermawan kata Allah. Wis to kon percaya karo aku. Wong kon gak njaluk tak gaei kok. Kon tau njaluk ya Allah odoten rambutku lah gak tau sih. Rambutmu modot-modot dhewe lah ngono sih. Gitu ya. Nah, jawaban pertama terserah dia. Nomor dua, apa usahanya le? Mbok ngalah ngomong titik. Ayatullah tenan-tenan Muhammad Rasulullah semua ngalah titik gitu. Mbok wis di cucuk koyo abot tahe. Wong karek mengucapkan itu. Gitu loh. Kontak andan ya sak durunge ana Kanjeng Nabi Muhammad terus ana wong selawatan. Jadi wong selawatan lu gak mek tabi'in tok gak mek awake dhewe. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak iso dibuktikan oleh sejarah iku babat iku klenek iku dongeng ngono iku. Kita kandani. Ana buku solawat yang ada di kotak kerajaan Nabi Sulaiman solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anggapmu Adam karo Muhammad tuwek endi? Tak terus lagi nak ini jalan. Tuwek Muhammad. Lah iya tuwek Muhammad. Apa anehnya Nabi Adam mengucapkan syahadatain? Apa anehnya? Jibril sama Muhammad tua mana? Tua Muhammad. Nur Muhammad. Lah iya. Muhammad. Tuwek cangkemmu. Ya. Senyeneng narek-arek ya Mas ya. Maka Anda kan harus pahami kadang dia air, kadang dia es, kadang dia uap. Itu kan sederhana sekali. Ada Nur Muhammad sebagai Nur, ada Muhammad sebagai bin Abdullah, ada Muhammad sebagai Nabi, ada Muhammad sebagai Rasul, ada Muhammad sebagai Habib, ada Muhammad sebagai Sayyid, ada Muhammad sebagai macam-macam Khalil. Semua yang ada pada nabi-nabi sebelumnya ada pada Muhammad. Muhammad itu ya Khalil kayak Ibrahim. Dia ya Khalifah kayak Adam. Dia juga Ruh kayak Isa dan Nuh. Dia juga Kalim kayak Musa. Gitu loh dek. Kabeh ono di Muhammad. Gitu loh. Jadi aku khawatir yang pertama kali bersyahadat itu mungkin malah iblis. Soalnya luwet-luwet mbakane Jibril deh. Iya mas. Cuman terus mergodee sing paling dewasa, sing paling mateng karo Gusti Allah dikai peran antagonis. Wis kon sing bagian kudu menungso. Wis kon dielek-elek lho tapi ngono. Dielek-elek. Nggih mboten napa-napa. Sing penting sampean mboten murmuring ten kula. Ngono kan. Akhirnya jadilah dia berperan iblis, bukan bernama iblis, berperan iblis. Dielek-elek karo Gusti Allah dhewe, jenenge intelijen kok. Yang itu ya, cukup ya, ya. Sip, oke, berikutnya. Waktunya betul-betul mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Umam dari Jombang. Saya mau bertanya Cak tentang tulisan Cak Nun yang ada ayat Al-Qur'annya yang 9 ada 9 orang di kota yang melakukan perusakan dan Allah mengancam. Apakah yang sedang terjadi di sini itu perusakan itu? Dan Allah kan mengancam akan mengancamnya bersama kaumnya. Berarti itu kan sebuah kepemimpinan ya, yang akan di... Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Firman Allah itu bisa berlaku kapan saja dan bagi siapa saja. Dia memang diperuntukkan untuk semua umat manusia. Dilalah persis gitu loh dengan Indonesia gitu ya. Nek di kontakon iya tagak berarti Anda mencari kebenaran objektif. Enggak ada kebenaran objektif kecuali di tangan Allah. Jadi kita bisanya mengasumsikan, bisanya menghipotesiskan, tapi nilainya hanya tafsiriyah, bukan nilai nakliyah kan. Kalau nakliyahnya hanya Allah yang tahu. Gitu loh. Nah mudah-mudahan itu benar dan sudah banyak petunjuk-petunjuknya dan harus kita selamatkan dong mereka. Bagaimana kalau saya justru ingin menyelamatkan 9 lelaki itu? Ya apa kan? Muring-muring kan? Lah sakno ya? Sakno. Iki wis tak eling no. Sampai nojok teman-teman kok. Apa sing durung sampean kuasai? Kabeh mol ya dek sampean. Duit sakno gae. Ono satu orang diantara sampean sing kekayaannya melebihi 100 juta orang rakyat Indonesia. Cik kurang apa sampean? Sampean wis sugih paling sugih, sak dunya sing paling sugih nggih sampean. Ya, wong songo iki, gitu ya. Wis sugih dhewe. Sembarang wis sampean duweni. Ndik Garut iku wis entek ana gunung dituku entek, ndik Malang entek, ndik Ndinti nggih Gresik entek. Kabeh wis sampean. Sampean jek kepengin tambah meneh. Jek kepengin dadi gubernur, jek kepengin dadi presiden. Kok jek ngragasi sampean. Wis ta sampean lereni, dikurangi di ayo bareng-bareng sampean dadi benteng lah. Jangan menjadi wong golek dadi tok. Itu ya kira-kira dek ya. Yes, awakmu pokoke Al-Fatihah angger eling iku Al-Fatihah ngono ya, ya. Muga-muga Anda mendapatkan teh panas. Sing ketok teh panas ada aku pas mau mendapatkan teh panas. Dan asbak ya. Ndak ada diskriminasi yang luar biasa di sini. Lah ada arek bas-bus ket men. Wo. Ngene karo nyawang karo ngenyek. Dadi ngerokok karo nyawang aku ngene. Disejo aku, Cek. Lho karo arek ngenyek aku. Jongor sampean cak ngene. Pak, sak dongakno sampean menemene nek wis gak bertugas, iki dadi kanca sampean, ya ta iki dadi sahabat sampean. Dadi sampean tetep sayang sama mereka, mereka wis kenal sampean, sayang sama sampean, nanti sing tutuk swarga iku mene persahabatan dan persaudaraan sampean sing bener. Duduk jabatan, duduk prestasi, duduk apa-apa, apalagi prestasi ke dunia. Apalagi rekor dunia gitu. Sing kok tutuk swarga iku sing dalane lunyu secara rohani itu adalah paseduluran yang sejati. Gitu. Paseduluran sejati itu artinya gak peduli sak kantor tagak, gak peduli sak keluarga tagak, gak peduli sak suku tagak, gak peduli sak kelompok tagak, tapi pokoknya kita bersaudara secara murni dan sejati gitu. Itu namanya al-muntahabbina fillah dan sangat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai makhluk yang kumpulannya nanti sangat bercahaya. Jadi rai mungguk kayak serengenge kabeh. Jadi gak iso ngilu kon, soal kobong kon, kobong. Gitu. Ayo Mas, berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, perkenalkan nama saya Sultan. Saya asli dari Jakarta. Saya senang sama budaya Jawa. Cuma saya masih agak yang suka sering tanya banyak orang, tapi belum puas dapat jawabannya. Mumpung saya sekarang ketemu sama kiai orang Jawa, jadi biar jelas gitu. Jadi gini Cak Nun, saya masih penasaran, kenapa presiden kita itu rata-rata orang Jawa? Terima kasih, itu aja. Ya karena banyak faktor ya. Karena pertama memang orang Jawa sudah ngalah dari dulu toh Mas. Orang Jawa kan mayoritas penduduk Indonesia, tapi kan sudah ngalah. Bayangin bahasa nasionalnya bahasa Melayu. Seharusnya kalau orang Jawa itu berkuasa ya bahasa Jawa. Tadi pas pidato 17 Agustus itu nganggo cara kromo inggil ngono ya. Cek pecah ndase ya. Ya ta. Tapi kan sudah ngalah kita Mas, enggak pakai bahasa nasional kita bukan bahasa Jawa tapi bahasa Melayu pasar lagi di Betawi sana. Satu. Nomor dua, ibu kotanya dulu kan sudah di Jawa Mas. Dipindah ke Jakarta ngalah lagi coba. Itu. Sekarang mau suruh ngalah apa lagi? dulu Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu yang mendukuni dalam tanda petik dukun bayinya NKRI. Jadi beliau menyumbangkan sekian puluh ton emas untuk membiayai pemerintah NKRI 2 tahun pertama. Seluruh pembiayaan termasuk bikin gedung agung, bikinin Gajah Mada, universitas, semua fasilitasnya dikasih oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pun dia tidak mau jadi presiden. Dia tidak mau jadi presiden. Sebenarnya dia bisa jadi presiden. Saya pernah juga dengar katanya udah garis sumpah apa terah gitu loh, Pak. Saya makanya masih penasaran mumpung ketemu yang Bapak enggak, gitu. Yang enggak lah. Yang enggak. Orang lain juga boleh, Pak Habibie. Tapi tetap aja orang Jawa yang jadi presiden. Loh, Pak Habibie presiden. Yang lainnya. Sebenarnya jadi jelasinnya yang gamblang gitu, Pak, biar saya bisa terima gitu. Kenapa bisa terjadi itu, apa memang sudah takdir atau apa gimana ya, gitu? Ya enggak, ya otomatis karena yang menduduki berbagai macam faktor di dalam terbangunnya kepemimpinan nasional itu kebanyakan memang orang Jawa. Wong di Betawi aja, di Jakarta aja mayoritasnya cukup orang Jawa. Ya otomatis lah, Mas. Otomatis lah kalau banyak macan lainnya, malainya hewan-hewan lain, kalau yang mayoritasnya macan ya macan yang jadi pemimpin kan gitu kan, Mas. Kambingnya banyak sekali terus buayanya cuma 2-3 gitu, maksud buayanya jadi pemimpin kambing ya enggak, ya tetap kambing lah. Itu alamiah kok menurut saya, Mas. Wong tidak ada konstitusinya kok, enggak apa-apa. Dan enggak usah lega, Anda bantah terus saja. Kok gini ya, kok gini gitu. Gitu, Mas. Al asba'u minal iman ya. Mungkin saya tidak bisa melegakan karena bagaimanapun Anda tidak akan pernah lega karena Anda bukan orang Jawa. Gitu kan? Jadi kalau orang Jawa tidak punya pertanyaan itu, dan juga jangan dipikir orang Jawa terus lega karena presiden orang Jawa. Yang berontak juga orang Jawa ya, Mas, gimana sih? Gimana Anda ini? Gitu loh, yang melawan Pak Harto juga orang Jawa, yang melawan Bung Karno juga orang Jawa, yang melawan sekarang juga orang Jawa. Gitu loh, Mas. Jadi mbok enggak usah berpikir itu kalau menurut saya. Gitu ya, Mas. Orang Betawi juga boleh. Ya, oke. Berikutnya, Mas. Ya, mohon maaf, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Janun, nama saya Muhammad Fitoni, asli pribumi dari desa yang digusur jadi bandara ini. Saya mau tanya, Janun. Saya ini bingung. Dalam sholat ini ada istilah apa surat iftitah itu inni wajjahtu wajhiya. Tapi rumangsane kula niki diawe wong iku semaur melok ngawe. Rumangsane wis mantep tapi napa? Diawe wong iku kira sik melok ngawe. Lah nek tirosi tiang-tiang sing pinter-pinter nah niku. Tirosi nek wong iku dadi alif. Lah niki kula nggih tambah bingung. Lah nek kaya likalikune kula artekno kaya keris, sepenting kan ujunge, ngoten. Niku pripun nek? Cak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, bahwa kon nafsir nong ngene-ngene iku tafsirmu dudu alif lam mim ngono lho. Kayak teori kluruk lah, rene arek maknya jelas. Kukuruyuk jare wong Jawa, kukurunuk jare wong Madura, kongkorongkong jare wong Sunda sing bener pitike. Wis ngono lho. Iku wong Jawa lak krungune ngono, lak ngono terus ditirokno. Nek wong Madura krungune ngono iku ditirokno, tapi sing bener tetep pitike. Ojo pitike dipeksa. Tek kon niku kukuruyuk lho ya. Terus pitike njawab, "Lah ya kukuruyuk." Terus wong suk, "Ndak bisa itu kongkorongkong itu." Lihat gendeng dhewe kon nek gelut soal iku. Itu semua tafsir, Mas. Itu namanya perjuangan, makanya yang disebut agama adalah yang datang dari Allah sebenarnya. Yang datang dari Allah ini ada yang boleh kamu pahami, ada yang kebanyakan yang kamu tidak boleh memahami dan tidak akan bisa memahami. Karena ilmu kita sangat sedikit yang dikasih oleh Allah. Nah, yang lahir dari kita bukan agama. Misalnya, aduh ini terpaksa ngomong. Jadi misalnya ibadah mahdhah, sholat lima waktu misalnya. Itu kan Allah yang menentukan bentuknya, tempatnya, waktunya, bunyinya, semua Allah menentukan. Dogma 100%. Nah, agama tandanya salah satu adalah ada ibadah mahdhahnya. Sekarang Anda pikir di tempat di teman-teman yang lain. Gus ngongkon Gusti Allah taduta ngongkon ngarang dhewe. Nek selawat ngarang dhewe, tahlilan ngarang dhewe. Ya, itu boleh enggak apa-apa. Jadi dalam agama itu kalau Tuhan tuh gini. Ada sesuatu yang kamu jangan lakukan kecuali aku suruh. Itu namanya mahdhah. Kamu boleh lakukan apa saja kecuali yang saya larang. Itu namanya muamalah. Nah, semua yang kamu omongkan tadi itu wilayah muamalah. Gak apa-apa. Berpendapat ngene gak apa-apa, ngono gak apa-apa. Gitu loh. Kate alif, alif bengkong, alif arif jengking, arif melengkung, gak ada masalah. Tapi itu batasnya tafsir. Kukuruyuk, duduk suarane petik. Iya mas ya? Dan nikmati, gak apa-apa menikmati. Seperti dulu, orang masih melihat, oh ada yang menciptakan Brahma, oh ada yang memelihara Wisnu, oh ada yang merusak Siwa. Itu kan cara kita mencari Tuhan. Kemudian Tuhan kasih tahu tentang dirinya. Apa mungkin manusia bisa tahu Tuhan? Kecuali Tuhan sendiri ngasih tahu, aku iki Allah, kulu Allahu ahad. Sifatku as-somad, tempat engkau meminta pertolongan. Ya. Lam yalid alam yulad, saya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Tuhan yang ngasih tahu. Kalau kita yang ngomong, tidak ada legitimasinya. Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Jadi yang disebut agama adalah salah satu dimensinya adalah Allah memberi informasi kepada kita tentang sesuatu yang kita tidak mungkin mencarinya. Ngerti? Yang kita mampu mencarinya berarti itu agama. Iku mek rasa agama. Cinta kepada Allah, bukan cinta Allah ke kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima ijtihad kita itu. Ngerti ya? Itu. Jadi, apa aja tak bener no, dek. Wis kon ngomong hono coroko. Kon ngomong saya punya buku banyak sekali dari teman-teman yang berijtihad. Dandani Indonesia model Mojopahit, Dandani Indonesia model Honocoroko, model Atisoko, Dandani Indonesia model Nyairo Kidul, kabeh tak terima. Ono nang Padang Bulan teko Prabu Brawijaya kelima, ping papat teko nang Padang Bulan. Tak kon maju ayo sampean maju sebagai raja ngono aku. Kabeh tak terima. Karena dasarnya adalah mereka mencintai rakyat Indonesia dan mencintai negerinya. Kan begitu. Terus yang apa, kayak serasa sholatnya itu udah, ya rumong sore mantep ya nun, rumong sore. Cuma rumong sore di awe uang itu kok melok ngawe. Ya itu jenisnya menungso. Nek kon mulanya saya ingin, kusialah sampean aku keliru, nanti aku menungso. Kudini sampean kulunya kita pendat, akan asistennya Jibril ngoten lho. Nek malaikat ya malu mayu marun sifatnya. Mengerjakan apa yang diperintahkan titik, ndak pakai belok, ndak pakai koma, ndak pakai bumbu. Itu malaikat. Nah, pertanyaanmu itu tentang malaikat. Nek menungso karek. Rasulullah mengamati siapa di antara kalian yang paling khusyuk salatnya. Apa ini? Kok bengok dhewe gue. Jadi Rasulullah mengamati sahabatnya sholatnya paling khusyuk, terus dia diam-diam mengatakan, nanti yang paling khusyuk saya kasih hadiah. Terus onok tawon, onok laler, onok segala macam, dan tidak terganggu sholatnya. Yang lainnya terganggu, onok laron ngine-ngine, onok pokoknya terganggu, kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masih tawon ngentup kaya apa tetap khusyuk. Terus akhirnya Sayyidina Ali yang menjadi pemenang gitu dari kontes kekhusukan itu. Kemudian sebelum dikasih hadiah, Rasulullah tanya Ali, ceritakan bagaimana asal usulnya sehingga engkau bisa sholat khusyuk seperti itu. Terus Ali mengatakan, saya akan ceritakan tapi saya menolak hadiah. Jadi tolong saya tidak, jangan perkenankan saya tidak menerima hadiah dari Paduka, dari Panjenengan. Kita selalu cerita, saya itu khusyuk itu karena bayang no hadiah ya apa ya. Oh no. Kan itu mulanya aja adik temen-temen po. Wis babat harus untuk ngunu-ngunu dedek gak apa-apa. Yang penting hatimu temenan, ini biasa re. Aku biyen wis crito rek ada seorang pemain rebab. Rebab itu kan spiritual, Dik. Nek biola kan masih budaya, tapi nek rebab lak ngene iki. Ngene ta? Ngene ta? Bermain di Washington DC. Dan sangat intens, sangat khusyuk, dan wartawan kagum. Semua standing ovation berdiri tepuk tangan lama sekali, terus dia diwawancara di panggung. Bagaimana cara orang Jawa membangun karakternya, batinnya, sehingga bisa begitu khusyuk bermain rebab. Dia cerita, gampang kalau di Jawa itu. Pokoknya kalau main rebab itu sindennya sebelah kiri. Jadi ngene iki karo ndodol-ndodol susune. Kursuk wis. Aja nemen-nemen bae lemu malaikat, terus to gak apa-apa, sing penting atimu niat apik temenan dan berusaha terus. Letak kemuliaan manusia tidak pada pencapaiannya tapi pada perjuangannya mencapai kekhusukan itu. Ngono ya, Rek ya. Oke. Cukup iki wis, di ono. Oh, Mbak ya. Bapak-bapak saya mohon izin, tidak apa-apa ya. Kemesraan ini dilanjutkan ya, nanti. Ya, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yotin Bayu, saya dari Malang. Saya mempunyai keluhan yang sama dengan petugas bandara yang tadi Cak Nun bilang, yo, mbok, alon-alon tarik, gitu. Saya seorang dokter, Cak. Kalau rame pasiennya gitu kan, kita secara gak sadar tuh langsung, selanjutnya, alah ini lorong ini, sengke disik, kayak gitu. Nah, itu menurut saya sendiri belajar. Setelah melayani pasien itu, saya belajar. Kok saya tadi itu kayak gitu ya ke pasien itu? Gimana kalau saya sendiri digitukan? Nah, itu saya belajar sendiri. Ini mungkin karena empati kita yang berkurang. Karena kita terlalu terbiasa dengan pekerjaan itu. Ah, pertanyaan saya, gimana caranya menstabilkan empati kita ini biar kita itu stabil. Kok sepertinya itu ada hubungannya dengan manjada wajada ini. Gitu, Cak. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi jada, jada itu kan melakukan kesungguh-sungguhan. Maka dia harus menyadari ruang dan waktunya. Jadi kamu sungguh-sungguh berapa lama? Kan itu, berapa lama? Di mana? Jadi misalnya kamu yakin, kita yakin bahwa yang benar itu senyum setulus-tulusnya kepada pasien supaya dia sebelum saya obati pun dia sudah merasa lega dan itu menuju sembuh, kan gitu. Tapi kan nek wis pasien wis 15 kan wis ngelundase. Ditambah tenan. Nah, maka tiap hari kita berusaha, Mbak. Saiki ngene, awakmu tau ngalami salaman ya? Itu saya sangat sadar. Salaman itu bisa setengah jam, 3/4 jam sampai 1 jam nek tak turuti. Iki kok kira-kira gak lah. Ya usah ini kaya, Pak. Ya, Pak. Aku biasa salaman kan sangat tertib, dimaknya itu sangat tertib, arek-arek ya sabar. Dan tanya sama Mas Ali, tanya sama teman-teman dari Jogja. Saya selalu mengatakan, senyum saya, perhatian saya tidak berkurang satu digit pun, satu serpih pun dari orang pertama sampai orang terakhir. Saya tetap dengan tingkat jeda saya sejak awal. Tetap. Lupa arek-arek salaman ini gak terima salaman, Pak. Itu 3 kali lipat, Pak. Enggak salaman, mari ngunung degep. Gak. Oh, saya ini macam-macam. Onok sing, jadi cara ini macam onok sing salaman, terus tanganku dicupuk, diusuk-usuk. Ono rambutnya. Onok salaman meneh, aku didegep, terus aku dilus-lus ngeneki, sampai sikil terus maru dikene nang pipine dhewe. Sono meneh salaman ngene iki. Kaplok ya, kaplok ya. Kaplok. Akeh nek njaluk dikaplok ya akeh. Malaysia aja begitu saja, di Malaysia aja pukul ya, pukul. Tak pukul dua sini. Nah, dulu waktu awal-awal masih ada perkara di panggung. Begitu saya mukul orang, Pak Is mencolot. Ada apa, Cak? Ada apa, Cak? Nah, kan premannya di belakang. Begitu saya mukul orang kan dipikir ada masalah, dia loncat ke depan. Onok meneh, Mas. Engko diusap sampai ngambung sikil. Gundik Bandung, di Jakarta malah ngambung sikil. Jadi aku ya apa, aku mengelak. Tapi Jangan lupa, jangan pernah ragu-ragu kepada hati saya. Kepada Anda saya tidak berkurang sedikit pun, dan kepada Allah saya ndlosor sak ndlosor-ndlosor. Gak kira aku bangga karo iku. Gak kira gedhe ndasku mergo koyo kon-kon koyo ngono. Gak. Aku ngremehno alah dapurku apa lah. Itu Allah yang kamu rindukan, bukan saya, kan gitu. Saya cuma jalan saja, kan gitu. Allah yang kamu rindukan. Nah, ono ada lagi Mbak, itu saya terlatih tiap hari Mbak, sampai jam 3, ngeladeni sarapan sampai jam 4, kan gitu. Dan saya tidak sedikit pun berkurang penghormatan saya, cinta saya, bahkan nek arek deket tak deket. Eh? Engko wah untuk tanemen iku tambahan iku akhir. Ada yang anu Mbak, sing aku rodok gak paham menehi. Ono sing anyar menehi. Didukep. Dicakot kene iku. Dicakot, Pak. Iya, jumat. Terus masa aku ada masa ngono aku. Kan aku tuh menahan tak los-los kan kita los-los ya wes gitu. Loro kaya apa aku tetap ya wes. Loh, Pak. Saya bahagia di dunia karena jabatan saya adalah pelaku cinta. Ada anak maknya di rumah sakit Sarjito, saya datang itu kan dalam keadaan sudah mau mati. Dia sudah yakin dia akan mati, tapi pokoknya saya tidak mau dijabut dulu kalau Cak Nun belum datang. Begitu aku teko Mas di deket, dicuel lagi karena, jadi pipiku itu dicuakot. Ya Allah. Ya, itu teman dari Solo, Pak Herman itu namanya. Oh, dicuakot kene iku, ya Allah. Dan itu aku enggak boleh mengok, enggak boleh teriak gitu ya. Saya jangan percaya kalau menganggap bahwa aku yang engkau hormati. Engkau sebenarnya sedang mendapat pantulan dari yang engkau kagumi yang sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa. Benar ya. Makanya wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah engkau berharap. Ini ya Mbak ya. Ya itu soal jam terbang, Mbak. Ya apa meneh? Ya tambah sih mesti tambah pinter sama tambah kuat sampean, gitu ya. Gitu. Anakku yang ngeritik dokter yang ngono anakku waktu dia ETK itu. Ini Pak dokter kan Pak ini dokter anak, jadi anakku nang masedot ini. Iya. Ini dokter anak tapi tidak paham anak bapak itu. Kaget dokter kalau narik ngomong ini. Maksudnya gimana anak dia ini? Ya kan dokter cuma ngobati tapi tidak mencoba memahami anak itu macam-macam. Jadi dokter anak itu harus paham anak nomor satu baru paham ngobatin gitu. Kucik ETK ngomong ngonku. Oh iya. Dokter sampai saya ini patuh deh sama saya ini. Gitu. Gitu ya Mas ya, Mbak ya. Jadi menurut saya enggak apa-apa. Sampai menyadari itu kan sudah bagus itu. Sudah bagus dan itu karo Gusti Allah wis dicoret iku abange wis dadi biru sakjane. Ngene ya, Mbak. Enggak apa-apa kadang-kadang anjene pegel kok. Apa ngene pasien nyebahi kadang-kadang. Gitu loh. Gitu ya, oke. Masih ada? Terakhir ya, Dek ya. Terakhir betul ya. Ini kita sudah melanggar waktu.